Gum sharif masuk yang nomor 5. Ya, ajam. Ajam itu artinya non Arab. Ya, ajam. Ajam atau ajam sama ya, ajam. Ajamun gitu ya. Ajami, ajami itu yang selain orang Arab atau selain bahasa Arab. Terus berikutnya. Sufyanu. Itu iya, jadi tiga bagian alifnya. Jadi isim yang berakhir dengan alif dan nun tambahan, ya. Zaidatain. Yani alif dan nun, nama yang berakhir dengan alif dan nun tambahan. Ini Sufyanu. Berikutnya. Hamidun. Asan. Berikutnya. Ahmadu. Betul? Betul. Bagian? Empat bagian alif, ya. Asan. Berikutnya. Ibrahimu. Berarti? Ghairu munsharif. Masuknya yang mana? Iya, isim ajam. Nomor 5 ya. Berikutnya. Makkatu, iya. Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Yang ini. Mim atau GM gitu aja ya. Mim munsharif. Ghairu munsharif kalau GM sih. Artinya ya, ghairu ya. Munsharif ghair gitu ya. Mim atau ghain ya. Artinya dia itu kalau apa tadi kembali ke makatu, ya ini ghairu munsharif. Masuknya nomor berapa? Masuknya yang nomor berapa? Makkah. Bukan. Dia Makkah itu masuk ke bahasa Arab sih ya sebenarnya. Jadi isim yang mana? Al-alam al-mu'annas. Jadi nomor satu masuknya. Nama yang menunjukkan perempuan mu'annas Makkah. Karena ada ta'mar butohnya ya. Karena ada ta'mar butohnya. Berikutnya. Enggak panjang nunnya. Zainabu. Zainab berarti dia masuk yang mana? Al-alam mu'annas nomor satu ya. Berikutnya. Asdiqa'u. Munsharif ghair? Ghair munsharif. Masuknya yang berapa? Iya, dia termasuk isim mamdud yang berwazan af'ila. Af'ila ini berarti yang wazannya af'ila'u ya isim mamdud ya. Bermakna teman-teman ya. Kalau masalah arti arti itu bisa jamak ya. Tapi memang ini jamak semua nih yang 6 ini jamak semua nih asdiqo atau fuqara, masajid, manadul ini isim jamak semua. Tapi dibedakan yang ada yang wazan af'ila, ada yang fu'ala. Ya. Jadi ini intinya adalah ghairu munsharif ya dengan wazan af'ila isim mamdud. Berikutnya hi. Mudarrisatun. Munsharif ghairu munsharif? Munsharif jelas ya, ada tanwinnya. Berikutnya. Mahmudun. Munsharif ghair? Munsharif. Ahsan. Berikut. Baghdad. Iya. Ghairu munsharif. Maksudnya yang mana? Nomor 5, ajam. Baghdad. Ini ibu kota Irak. Berikut, berikutnya. Jamilun. Munsharif ghair? Munsharif pasti ya, jelas. Terus. Antum ahi? Kabirun. Munsharif atau ghair? Munsharif. Akbaru? Munsharif ghairu munsharif? Ghairu? Ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Masuknya yang nomor berapa? Akbar. Bagian 4. Iya, dia namanya adalah alam. Alam ala wazni fi'il. Fi'ilnya af'ala gitu ya. Jadi dia nama dan berdasarkan wazan af'al. Lama ketika berwazan dengan wazan fi'il, maka jadinya ghairu munsharif. Walaupun dia aslinya adalah munsharif ya. Artinya bisa ditasrif. Bisa jadi bisa kabir. Ya, bisa kabirun, ya gitu ya. Itu kan apa namanya munsharif. Tapi ketika akbar, karena wazannya af'alu, maka menjadi ghairu munsharif. Ya. Jadi ketika nama yang berwazan fi'il, dia tidak bertanwin. Berikutnya, antum? Betul. Mujtahidun, munsharif ghair? Munsharif asan. Tawilun, munsharif ghairu munsharif? Munsharif pasti, ya. Kasranu, ghairu munsharif, ya. Nomor 3 ya apa namanya sifat dengan wazan fa'lan. Berikutnya. Tullabun. Munsharif. Fuqara'u. Isim apa dia?